Pengkitan Yahya pasal akasera. Ia to malaika mang pelima panoni tarompena kumeng kita na den mo bintuin polo jo mai langi. Ia jo bintuin di ben goncing lakolalan pos itana to gajadalan na timbakan ni jo lalan na den rambu mesun susi to mesun lan mai da poli wa tonggo. Den malillin ni to allo solalangi sanga na samboi rambu. Den batik mesun lamai jo rambu na menta malino. Ia tulah ko batik di pakuasa mangkengke susi to kuasa di ben singki-singki. Apa tangan di loran gajatan riu, garonto kaju na tananan lain. Ia mandara ala nasesa to tau teda tanda jo mai puang ala tala jo kidena. Ia tulah ko batik tang di loran buno tau, lana padik kibangari 5 bulan. Ia to pangkengkeanna susi bang padikina kena kengke kisingki-singki. Ia jo waktu 5 bulan, ia tu lako tau na kuah bangken na matemo, apa teda na kulei, na sabah teda panadete watunna. Ia tu lako batik susi bang nyarang di pasadia lamarari, di papakei to susi mahkota bulawan. Na ia to lindona susi lindo tau, na beluak kana susi beluak baine, na ia to isinna susi isi singa. Ia to babarana disamboi baju basi. Na ia to oni panina susi oni sang siturusan kareta narui nyarang to palawan parari. Den patosok joikona susi singki-singki. Joikona den kamawatanganna tompadikki tau 5 bulan. Den puanggawana parentai. Na ia jo puanggawana ia memalaika angkuasai positana. Disangalan basa Ibrani Abaddon. Lan basa Yunani disang Apollyon, batuananna to manggaja-gaja. Mang kami to bunga pangsessa, apa denuna padua pangsessa to lajaji. Ia to malaika amang penannan panoni tarompena, angkusa adingga mara jo mai apa atetukuna to meja dupa jo olona puang Allah Ta'ala. Na kua lako malaika amang penannan, laparan ni jo apa malaika dikumpung jo saadan tonggo, to disanga saadan Efrat. Na laparan mi to apa malaika to dipasadia lambuno sa atawa talunna tau lalino. To dipatantu mo jangana talona bulanna na taunna lananim pugokki. Usaha dingi kumua ia to surudadu makanyarang den 200 maliung. Ia to lakonyarang sola to tasakei kukita lan pengkitangku mang baju basi. Rupanna susi lame manda, malea cundalak, na mariri susi colo. Ia to ulunna tu lako nyarang susi ulu singa, na den ati, rambu na colo mesul lamai angana. Sang tawatalunna tau na buno te talu pangasessa, ia moto ati, rambu na colo to mesul lamai angana tu lako nyarang. Ia to kamawatangan na jo nyarang lan angana, na jio ikona. Ia tu lako ikona susi ula, na ia jo ulu ula na pake sesa tau. Ia tu lako tau lain to mangkamu di sesa apa teda na mate, teda na toroi sompa dewata to nagaraga susi tau-tau jio mai bulawan, salaka, tambaga, batu na kaju. Apa ia jo tau-tau mamang, teda na pakita batu lumingka, teda to na toroi to panggaukan gajana, susinna pabuno, mang patama-tama, mang gaksala na bokoh.